kesabaran adalah kunci yang menjaga kita terus bertahan. Penat yang datang sesekali pasti selalu ada di sepanjang jalan. Dengan semua